kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka pembicaraan syarat diterimanya amal pantas dimasukkan ke dalam perkara akidah. Karena ini kan ambillah akidah. Matan ini berkaitan dengan akidah. Karena tujuan penciptaan kita adalah beramal. Dan bukan hanya sekedar beramal, tetapi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, menegakkan untuknya agama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka beramal ibadah adalah tujuan paling pokok dan utama dari penciptaan manusia, bahkan jin dan manusia. Makanya pantas dimasukkan ke dalam perkara akidah. Kemudian poin yang kedua yang harus dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam bab ini, bahwa konsep beramal ibadah bagi seorang muslim adalah beramal ibadah yang diterima oleh Allah. Beramal ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi perhatian seorang muslim lebih bagaimana amal ibadah seseorang diterima oleh Allah. Lebih perhatiannya kepada hal tersebut dibandingkan perhatiannya kepada beramal itu sendiri. Jadi dalam agama Islam, konsep beribadah adalah bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar bagaimana ibadah tersebut dapat dilaksanakan. Bagaimana seseorang bisa mengerjakan sholat 5 waktu, bagaimana seseorang bisa berpuasa pada bulan Ramadhan, bagaimana seseorang bisa berzakat, berhaji, berumrah, bakti orang tua, tidak. Tetapi bagaimana ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama, ketika menceritakan tentang kisah Kabil, Qabil dan Habil. Qabil adalah sang kakak dibandingkan Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan keturunan Adam berpasang-pasangan dan pasangannya pengantin-pengantin. Maksudnya pasangan pengantin itu Hawa alaihi salam melahirkan 2 orang anak kembar, tapi kembarnya kembar pengantin, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kemudian keluarlah Qabil dan saudarinya. Keluarlah Qabil dan saudarinya. Kemudian keluarlah Habil dan saudarinya. Nah, agar tidak terjadi pernikahan dengan saudara, maka Qabil menikah dengan saudari Habil. Habil menikah dengan saudari Qabil. Paham sampai sini? Baik. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Qabil mendapati saudarinya Habil tidak begitu cantik. Sedangkan Habil mendapati saudarinya Qabil sangat cantik. Maka Qabil pun akhirnya cemburu. Ya, Qabil pun akhirnya cemburu. Saya bacakan ayatnya di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Ia berkata, yaitu Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ceritanya, Qabil dan Habil menyerahkan kurban. Dahulu ketika menyerahkan kurban, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dua orang ini kurban mana yang diterima oleh Allah. Disebutkan dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa kurban Habillah yang diterima dengan ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil pun cemburu, iri, hasad kepada Habil. Sudah dia dapat saudarinya Habil yang tidak begitu cantik, kemudian kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Qabil berniat membunuh Habil dan memang dibunuh. Qabil berniat membunuh Habil dan memang dibunuh. Qabil mengatakan la'aqtulanna, sungguh aku akan membunuh. Maka kemudian Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita tinggalkan dulu cerita Habil dan Qabil, nanti saya akan lanjutkan. Yang menjadi inti pendalilan kita, sebagaimana sudah saya sebutkan, di dalam beragama konsepnya bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amal tersebut diterima. Berdasarkan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lihat Habil dan Qabil, dua-duanya berkurban, tapi yang diterima hanya dari Habil. Yang diterima hanya dari Habil. Jadi tidak semua yang sholat isya tadi mendapatkan pahalanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa usyruha atau tus'uha atau thumunuha atau subuha atau sulusuha atau khumusuha atau rubuha atau thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang sholat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Semua orang yang sholat tadi isya, dari mulai imam sampai makmum yang paling terakhir, maka beda-beda pahala sholatnya. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah. Itu harus antum ingat baik-baik. Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kemungkinan ada amal ibadah kita tidak diterima. Iya, ada amal ibadah kita tidak diterima. Kemungkinan ada. Makanya tidak boleh orang beramal ujub. Kenapa? Karena mungkin amal ibadahnya tidak diterima. Ada seorang tetangga pernah bertanya kepada saya di majelis ilmu. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana menasehati seseorang tetangga yang tidak mau sholat berjamaah di masjid? Sebentar Pak, saya katakan, mungkin dia ada uzur, sakit, atau mengurus istri, atau apa yang membuat dia tidak bisa ke masjid. Maka sang penanya mengatakan, tidak ada Ustaz. Dia cuma berkata kepada saya, silahkan kamu sholat berjamaah di masjid manapun. saya sudah haji, saya sudah sholat di Masjid Nabawi, satu sholatnya diganjar 1000 sholat. Saya sudah sholat di Masjidil Haram, satu sholatnya diganjar 100.000 sholat. Antum tahu berapa tahun 100.000 sholat? Kalau hitungan masjid biasa 100.000 sholat, ya 100.000 sholat. Ingat ya, 100.000 sholat. Bukan hanya 1000 sholat, 100.000 sholat. Kalau kita hitungannya masjid biasa, berarti misalkan satu hari kita 5 kali sholat, sebulan 5 kali 30, 150 sholat. Kita ingin mencapai angka 100.000 sholat, 150 sholat. Itu satu bulan. Satu tahun kali 12, 150 kali 12 dapat berapa? Dapat berapa? Hah? 1.800. 1.800 sholat. Kita ingin mencapai angka berapa tadi? 100.000 sholat. Itu satu tahun. Satu tahun 1.800 sholat. Kemudian kita bagi, berarti 100.000 sholat dibagi 1.800 sholat, dapat angka 55 tahun 20 hari. 6 bulan 20 hari. Umur antum aja mungkin enggak sampai gitu. Itu baru satu sholat. Maka dalam tanda kutip, wajar enggak dia menyombongkan diri untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Ente sholat sana sampai bangkotan. Saya sudah sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat, satu kali sholat. Sedangkan saya sholatnya 12 hari. 12 hari kali 5 berarti berapa? 60. 60 kali 100.000 sholat. Tuh. Masih banyakkan saya, ente sholat di mana saja. Apalagi cuma Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman. Nah, wajar tidak dia sombong begitu? Hah? Wajar enggak? Maka jawabannya tidak wajar. Dan dosa dia tidak berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dia belum tahu sholatnya tadi diterima atau tidak. Paham sampai sini? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi dan menahan yang selainnya. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Berarti ada yang beramal tidak diterima oleh Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qulubuhum wajilat, dan amalan-amalan mereka, saya ulangi ayatnya, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan gemetar takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Mu'minun ayat 60 ini. Kata Aisyah, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun." Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat hatinya bergetar takut? Merekakah orang-orang yang bermaksiat, minum minuman keras, mencuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, ibnatus siddiq." Tidak. Bukan mereka yang dimaksud oleh Allah, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Orang-orang yang datang nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah dalam hal keadaan mereka takut, hatinya bergetar, bukan orang yang bermaksiat, minum-minuman keras, berzina, mencuri, bukan. Mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah, dan mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ini konsep beribadah dalam seorang muslim. Makanya kalau kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setelah sholat apa yang kita lakukan? Istighfar. Kenapa? Orang beristighfar itu setelah bermaksiat, ini setelah sholat. Karena kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak, apakah sempurna atau tidak. Maka kita beristighfar atas kekurangan-kekurangan sholat kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara thalatha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal setelah salat, setelah amal ibadah. Karena kita tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak. Kita ingin amal ibadah diterima. Maka mulai saat ini para ikhwah, perhatianlah bukan hanya kepada sekedar beramal, kuantitas amal, banyaknya amal, bukan. Tapi perhatianlah bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah, lebih dibandingkan hanya sekedar beramal. Bagaimana sholat kita diterima oleh Allah, bagaimana puasa, sedekah, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalkan, Rasulullah SAW bersabda, rubba sa'im, hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadhuhu min siyami al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak? Rubba itu kata yang menunjukkan kepada banyak, dan apabila digandengkan dengan mufrad, kata tunggal, menunjukkan sangat banyak. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Dan ini sering saya bahas kalau sudah mau memasuki bulan Ramadan. Hati-hati. Di dalam bulan Ramadan ada orang banyak amalnya, tetapi keluar dari Ramadan, Allah mengatakan pahalamu nol. Illal ju' wal 'atsh, hanya lapar dan haus, dan itu pasti ada. Maka hati-hati. Jangan pernah ujub dengan amal ibadah kita karena kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Para ulama salafus saleh, sebagaimana perkataan-perkataan beliau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Para ulama salafus saleh sangat memperhatikan diterimanya amal ibadah atau tidak dibandingkan hanya sekedar beramal. Di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah atau tidak daripada beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak semua. Walau sepeluh apapun keringat seseorang, walau sebanyak apapun dia mengeluarkan duit di jalan Allah, kalau seandainya tidak mengumpulkan syarat-syarat diterimanya amal ibadah, tidak diterima. Di zaman sekarang, ada seorang bunda yang terkenal dengan kemanusiaannya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Bunda terkenal dengan kemanusiaannya. Terkenal dengan human right-nya. Orang sangat pri kemanusiaan. Tetapi ketika tidak mengumpulkan syarat amal, tidak diterima oleh Allah SWT. Ibnu Jud'an di masa jahiliyah, dia yasilur rahim, menyambung hubungan rahim, memberikan makan minum kepada jamaah haji. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hal nafi'u dzalik? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an fil jahiliyah kana yut'imu ta'am. Ibnu Jud'an di masa jahiliyah dia senantiasa memberikan makan, memberikan pakaian, berbuat baik kepada jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Apakah itu bermanfaat untuknya di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, lah, tidak. Karena tidak mempunyai syarat diterimanya amal ibadah. Kenapa? Li'annahu lam yakul yawma idzin qattu rabbighfirli khati'ati yawmad din. Karena dia tidak pernah mengatakan sama sekali, wahai Allah, wahai Rabbku, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Di sini pentingnya memperhatikan agar amal kita diterima atau tidak. Sering-sering mengukur hati, sering-sering perhatikan amal ini diterima enggak ya. Capek-capek. Ya. Kita beramal, coba bayangkan antum, terutama 10 malam terakhir beribadah kepada Allah, ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang malam. Di 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan, begadang malam. Tapi ternyata kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi illa sahar." Berapa banyak orang yang bangun malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagian dari bangun malamnya tidak ada kecuali hanya begadang. Tidak ada. Itu pasti ada orang seperti itu. Jadi ukurannya di sini ukuran perasaan, ya Allah saya sudah beramal, mana pahalanya? Enggak. Ukurannya terserah Allah diterima atau tidak. Lihat lagi perkataan Ibnu Dinar rahimahullah, dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga Lathaiful Ma'arif. Beliau mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui Allah menerimaku walau amalan sebesar biji sawi lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia dan sekisinya. Kenapa para ikhwan? Karena kalau seandainya amal kita diterima walau sebesar biji sawi, amal kita diterima walau hanya satu sujud, amal kita diterima walau hanya satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, maka niscaya kita termasuk orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa tempatnya di dalam surga. Ini rahasia ulama salaf. Sangat memperhatikan bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar beramal. Maka ini penting pembahasan ini. Ya. Taib. Kita masuk sekarang dalam apa yang disebutkan oleh Imam, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. As-su'alu tsalits 'ashar. Pertanyaan yang ke-13. Ma hiya syurutu qabulil 'amal? Apakah syarat-syarat diterimanya amal perbuatan kita? Apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu syarat? Syarat secara bahasa artinya adalah alamah, tanda. Adapun secara pengertian ilmu usul fikih, syarat adalah ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud wujudun lidzatih. Syarat artinya adalah sesuatu yang apabila tidak ada keberadaannya maka tidak sah amal ibadah. Sesuatu yang jika tidak ada keberadaannya maka tidak sah amal ibadah. Seperti syarat sahnya sholat, apa? Berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la salata bi ghairi tuhur. Tidak ada sholat tanpa berwudu, bersuci. Tidak ada di sini maksudnya tidak sah. Maka syarat sahnya sholat adalah wudu. Tidak ada wudu maka tidak ada sholat. Sesuatu yang ketidakberadaannya menjadikan tidak sahnya amal ibadah, dan keberadaannya tidak mengkonsekuensikan selalu beramal ibadah. Apakah orang yang dalam keadaan berwudu harus selalu sholat? Tidak. Dan keberadaannya tidak mengkonsekuensikan selalu beramal ibadah. Itulah syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Maka rukun adalah secara bahasa, rukun yaitu mahiyatus syai', isi sesuatu, itu rukun. Rukun adalah isi sesuatu. Adapun secara pengertian ilmu usul fikih, rukun adalah ma la yatimmu illa bi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sholat tidak sempurna kecuali dengan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah bagian dari sholat. Surat Al-Fatihah adalah bagian dari sholat. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat adalah di luar jenis ibadah tersebut, syarat sahnya sholat wudu, wudu di luar sholat. Sedangkan rukun adalah bagian dari ibadah tersebut. Rukun sholat adalah surat, membaca surat Al-Fatihah. Dan membaca surah Al-Fatihah bagian dari sholat. Apa bedanya syarat dan rukun? Syarat di luar, rukun di dalam. Paham sampai sini? Baik. Kemudian para ikhwah ahibati hamidakumullah ta'ala, dan nilainya sama. Apabila ibadah tidak ada syarat, maka tidak sah. Apabila rukun tidak ada, apabila amal ibadah tidak ada rukun, maka tidak sah. Sama. Ya, apabila ada amal ibadah tidak ada rukun, tidak sah. Apabila amal ibadah tidak ada syarat, tidak sah. Jadi nilainya sama. Cuma bedanya syarat di luar amal ibadah, rukun di dalam amal ibadah tersebut. Paham ya para ikhwah? Nah, kalau kita berbicara syarat diterimanya amal, berarti dia bagian-bagian yang harus ada dalam mengakukan amal ibadah tersebut. Kalau tidak, tidak diterima amal ibadahnya. Baik, penulis menyebutkan al-jawab, perjawaban syurutu qabulil amal indallahi thalathah. Syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada tiga macam. Ya, agar perbuatan kita diterima oleh Allah ada tiga macam. Saya sebelum menyebutkan, saya ingin kembali ke masalah tadi, Qabil dan Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Sering kita terbalik-balik. Ya, agar tidak terbalik maka mudah caranya. Caranya ingat bahasa Arabnya. Di dalam bahasa Arab, pembunuh itu namanya adalah qatilun. Dalam bahasa Arab, pembunuh itu namanya apa? Qatil. Dan qatil, huruf depannya adalah qaf. Antara Habil dan Qabil, maka yang membunuh huruf depannya sama. Qatilun, Qabil, sama-sama huruf apa? Qaf. Nah, yang dibunuh adalah Habil. Habil yang dibunuh. Di sini terdapat pelajaran hati. Apa pelajarannya para ikhwah? Pelajarannya adalah buruknya sifat hasad. Buruknya sifat hasad. Hasad artinya adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berangan-angan agar nikmat yang didapat oleh orang lain hilang, itu namanya hasad. Qabil hasad terhadap Habil karena mendapatkan saudarinya yang cantik, sedangkan saya Qabil mendapatkan saudari Habil yang tidak cantik. Buruknya hasad adalah akhirnya terjadi pembunuhan. Dia wajib menghabiskan Habil, terjadilah pembunuhan. Akibat terjadi pembunuhan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Qabil bertanggung jawab atas setiap darah yang tertetes di atas muka bumi sampai hari kiamat tanpa kebenaran. Bayangkan, ada yang membunuh, maka Qabil bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Limana? Li'annahu huwallazi sannal qatl. Dialah yang telah mensuri tauladankan pembunuhan, mencontohkan pembunuhan. Hati-hati ini. Gara-gara hasad. Lihat sekarang peperangan, pembunuhan di mana-mana. Berapa tetes darah tersebut, ada bagian Qabil darinya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annahu kiflun min damiha. Karena Qabil bertanggung jawab atas darah yang tertetes tanpa kebenaran di atas muka bumi sampai hari kiamat. Di sini penyebab pertamanya apa? Hasad. Maka untuk menghilangkan rasa hasad di dalam diri, sudah terima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Bersifat qanaahlah apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, wa qanni' bima ataahu Allah takun a'badan nas, dan puaslah dengan pemberian yang Allah berikan, maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari, saya bacakan lafadznya, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibnil awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidaklah seorang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama bertanggung jawab atas darah pembunuhan secara zalim tersebut, karena dia yang mencontohkan pembunuhan. Sebab utamanya apa? Akibat hasad terjadi maksiat pertama di atas langit. Hasadnya iblis kepada Adam. Awwalu dzambin usyallahu fis sama' bisababil hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di atas langit disebabkan hasad. Wa awwalu dzambin usyallahu fil ard bisababil hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di atas bumi disebabkan hasad. Hasadnya siapa tadi? Qabil terhadap Habil. Akibat hasad Nabi Yusuf alaihi salam dipisahkan dari bapaknya Ishak atau Ya'qub, ya Ya'qub, selama 40 tahun akibat hasad. Hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam kepada Yusuf, karena Ya'qub lebih menyukai Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya hasad. Maka hati-hati. Makanya para ulama mengatakan bahwa hasad adalah akhassut tabai. Akhassut tabai. Akhassu alif kha sin. Sifat paling terburuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan permintaan perlindungan tentang hasad karena dia sifat paling terburuk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Paling terakhir. Karena dia adalah sifat paling terburuk. Dari hasad timbul pembunuhan, dari hasad timbul perceraian, dari hasad timbul pencurian, dari hasad timbul perdukunan. Ada seorang dua suami istri, A dan B. Si A, istri A mengatakan, "Mas, duit mas gajinya kemana saja? Lihat tuh, istri B punya emas, punya cincin, gelang, kalung, mobilnya baru, setiap 6 bulan ganti mobil." Maka si suami yang A menjawab, "Iyalah, setiap 6 bulan ganti mobil. Wong dia maklar mobil." Si istri A belum puas juga. "Mas kan kerjanya sama dengan B. Gajinya sama, kenapa dia punya barang-barang dan semisal?" Lihat hasad. Tidak puas dengan jawaban suami, apa yang terjadi? Istri A pergi ke dukun, menggadaikan akidah. Akibat hasad. Sebab hasad. Bertanya kepada dukun. Dukun, datang pasien, tidak mungkin dia biarkan. Dia wajib menggali, mengail rezeki dari si pasien ini. "Oh iya benar tuh, suamimu ada simpanan di kampung sebelah. Kalau ini Karang Tengah, Karang Timur ada simpanan dia." Ya. Dukun itu dari dulu ujung-ujungnya duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Dari dulu. Ya. Dari mulai nenek moyangnya. Yaitu para dukun, para tukang sihir Fir'aun. Dia kan mengatakan kepada Fir'aun, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Apakah kami akan mendapatkan imbalan kalau kami menang melawan Musa dan Harun? Jadi jangan heran kalau seandainya ada dukun, tabib, ujung-ujungnya duit, menggandakan uang. Ya, ujung-ujungnya duit, jangan heran. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Nah, itu tadi kisah akhir faedah dari Qabil dan Habil. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad. Terutama hasad itu biasanya terjadi pada orang-orang yang diberikan sesuatu kelebihan. Ustaz, saya berdakwah lama di Jakarta, tapi yang hadir cuma 50 orang. Ini ustadz baru, jauh-jauh dari Banjarmasin yang hadir. Hasad dia. Ya. Kemudian juga orang kaya. Pokoknya hasad terjadi di antara orang-orang yang diberikan kelebihan. Hati-hati. Hati-hati. Maka obatnya satu, puas dengan pemberian Allah dan merasa inilah yang terbaik. Karena kalau seandainya diberikan yang lebih, mungkin dia akan bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan orang miskin hasad kepada orang kaya. "Ya enak banget ente kaya ya, sholat enggak kaya." Maka kita jawab, ya, mungkin kalau ente kaya juga seperti dia tidak sholat. Nah ini maka pada ikhwah kadang-kadang. Lihat ada perkataan menarik, dia lemah hadisnya tetapi disebutkan oleh para ulama sebagai perkataan menarik. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jamil Ulum Al-Hikm. "Inna abdan sahhata lahu jismah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku beri kesehatan padanya, tidak aku sembuhkan, aku berikan penyakit kepadanya, tidak aku berikan kesembuhan dari penyakitnya. Fa afsadathu sihha. Dia minta tapi Allah enggak kasih-kasih. Karena kenapa? Kalau seandainya aku kasih kesehatan dia, maka kesehatannya akan merusak imannya. Jadi subhanallah, ada hikmah dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba yang diberikan kekayaan, yang diberikan kemiskinan oleh Allah. Minta kaya enggak dikasih-kasih. Taraf kehidupan ekonominya terus menengah ke bawah. Terus nyungsep di bawah, enggak ada yang naik. Ya. Minta kaya enggak dikasih-kasih Allah. Kenapa? Miskin aja sombong dia. Gimana kalau kaya? Eh, ente orang gedongan. Tuh rumah saya gubuk. Enggak cocok. Miskinnya sombong. Maka ada hikmah dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, itulah obat dari agar tidak hasad. Puas dengan pemberian Allah, dan Allah maha tahu, maha bijaksana atas segala keputusannya. Kita masuk kepada bab kita. Tadi mukaddimah aja itu ya. Bukan kajian kita itu. Karena saya ingin begini. Saya ingin membicarakan akidah itu juga menyentuh hati. Jadi tidak murni akidah yang kadang-kadang dia cuma penyampaian hadis, ayat, tapi tidak menyentuh hati. Kita ingin pembelajaran akidah benar-benar menyentuh hati. Taib. Di sini disebutkan oleh penulis jawaban syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada tiga macam. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhidu. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Iman secara bahasa diambil dari kata-kata a'mana yu'minu. Iman secara bahasa diambil dari kata-kata a'mana yu'minu. Perhatikan. Kan katanya iman. Ya, iman. Maka asalnya adalah, asal dari kata iman ini a'mana yu'min. A'mana yu'min. Orang Arab gak mau susah-susah, maka akhirnya menjadi a'mana yu'min. Ayat yang kita sering baca, amanar rasul bima unzila. Nah, ini amana. Asalnya amana adalah hamzah di atas alif ketemu dengan hamzah di atas alif. Amana. Intinya amana secara bahasa artinya adalah diddul khauf. Kebalikan dari takut. Secara bahasa, iman diambil dari kata amana yu'minu atau amana yu'minu. Secara bahasa artinya adalah kebalikan dari rasa takut. Adapun secara istilah syariat, iman adalah, para ulama menjelaskan iman khamsununan. Sudah belum saya jelaskan di sini. Iman adalah kalimat, lima kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Sudah belum saya jelaskan di sini? Belum. Ya. Iman adalah lima kalimat yang diakhiri oleh huruf nun. Ini secara istilah syariat ya. Iman adalah lima kalimat yang diakhiri oleh huruf nun. Apa lima kalimat tersebut? Ya. Ustaz, kenapa jauh sekali kita pembicaranya? Ya karena kita harus mengetahui apa itu iman. Karena syarat pertama adalah beriman kepada Allah. Maka kita harus mengetahui apa itu iman. Baik. Iman, para ulama mengatakan al-iman khamsu nunan. Iman pada 5 kalimat berakhiran dengan huruf apa? Nun. Berakhiran huruf nun. Yang pertama. Yang pertama yaitu i'tiqadun bil janan. Artinya meyakini dengan hati. I'tiqadun bil janan, nun, ini nun pertama. Kan? 5 pada 5 kalimat berakhiran dengan huruf nun. I'tiqadun bil janan. Yang kedua, qaulun bil lisan. Ini nun yang kedua. Ucapan dengan lisan. Nun yang ketiga, amalun bil arkan. Ini nun yang ketiga, amalun bil arkan, ada nunnya. Apa artinya? Berbuat dengan anggota tubuh. Arkan itu artinya anggota tubuh. Arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Nah, ini nun yang keempat. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Nun yang keempat. Bertambah dengan taat kepada Allah. Yang kelima, wa yanqusu bil isyan. Bil isyan. Isyan, nun yang kelima. Bil isyan, berkurang dengan isyan. Isyan artinya apa? Maksiat. Berkurang dengan maksiat. Nah, inilah iman pengertiannya secara istilah syariat. Kita bahas satu-satu. I'tiqadun bil janan, meyakini di dalam hati. Orang yang beriman harus yakin di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Harus yakin di dalam hatinya. Tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak boleh ragu. Orang yang beriman harus yakin di dalam hatinya bahwa Islam adalah agama yang paling diridhai oleh Allah. Tidak boleh ragu. Seperti orang-orang ragu di zaman sekarang. Boleh enggak ya mengatakan kafir kepada orang non-muslim? Ragu tuh. Ya, enggak boleh ragu. Orang iman harus yakin. Sebagaimana perkataan Al-Qadhi'iyat dalam kitab beliau Asy-Syifa. Beliau mengatakan walihadza nukaffir man dana bighairi millatil muslimin. Oleh sebab itulah kami mengkafirkan. Ini lihat. Kami mengkafirkan orang yang beragama selain agamanya kaum muslimin. Ya. Ini iman. Tidak boleh ragu di dalamnya. Tidak boleh ragu di dalamnya. Masalah Bhinneka Tunggal Ika beda lagi. Ya. Salah satu slogan di dalam bangsa ini kena negara kesatuan Republik Indonesia bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita meyakini kafirnya orang kafir tidak menjadikan kita semena-mena dengan orang kafir. Paham enggak maksud saya? Ya, tidak menjadikan kita semena-mena dengan orang kafir. Nah, ini harus yakin di dalam hati, tidak boleh ragu sedikit pun. Bahkan Syekhul Islam Mujaddiduddin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, beliau mengatakan, "Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar." Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan agama mereka, telah kafir. Jelas. Ini akidah. Enggak bisa ditawar. La niqash, tidak ada diskusi di dalamnya. Ini akidah saya. Kita akan bawa sampai mati dan mudah-mudahan kita di atasnya sampai ke mati kita. Walau taruhannya nyawa, harta, tahta, keluarga, tidak akan pernah berubah. Ini para ikhwan. Ihtiqad bil jan, harus yakin dalam hati. Yang kedua, qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Orang yang beriman harus mengucapkan saya beriman. Makanya salah satu bentuk syahadat adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa ibnu Maryam kalimatullah alqaha ila ruh alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal." Barang siapa yang bersyahadat mengucapkan dengan lisannya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa Isa adalah kalimat Allah yang Allah masukkan ke dalam perut Nabi Maryam alaihi salam dengan ucapan kun jadilah, dan bahwa beliau adalah ruh dari ruh Allah dan menyaksikan bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia miliki. Qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Yang masuk Islam harus mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Amal dengan anggota tubuh. Yang cuma meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan tapi tidak mau beramal, itu seperti iblis. Iblis itu meyakini Allah Tuhannya, mengucapkan dengan lisannya, bahkan dia berdoa, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun," ya Allah, wahai Rabbku, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat. Tapi ketika disuruh sujud enggak mau. Maka yang beriman dengan hati dan lisan tapi tidak mau beramal, ini seperti apa? Iblis. Yang beriman cuma dengan lisan, tidak dengan hati, ini seperti apa? Munafik. Lisannya beriman, mengatakan muslim di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran. Ini munafik. Harus beramal. Nah, yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Bertambah dengan dan Murji'ah, bertambah dengan taat kepada Allah. Orang-orang Murji'ah, mereka tidak meyakini penambahan keimanan. Siapa yang masuk Islam maka imannya seperti iman Abu Bakar, meskipun bermaksiat kepada Allah. Padahal ya, yazudu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, ini bantahan kepada kaum Khawarij yang mengatakan siapa yang bermaksiat maka hilang imannya sekaligus. Hilang imannya sekaligus. Karena menurut mereka iman itu satu kesatuan. Apabila mukmin ya mukmin, kafir ya kafir, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Dua ini bantahan kepada kaum Murji'ah dan kaum Khawarij. Itulah pengertian iman. Ya. Maka ketika penulis mengatakan di sini syarat yang pertama adalah iman kepada Allah. Maksudnya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan dan mentauhidkannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman dulu dan beramal saleh, baru amal salehnya diterima. Baru dikatakan amal saleh. Kalau beramal saleh tapi tidak beriman, tidak terima. Maka bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggalnya. Surga Firdaus adalah surga yang paling pertengahan dan paling tinggi. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, ini pelajaran menarik tentang surga Firdaus. Beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus innaha a'lal jannah wa awsatuha." Jika kalian memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia surga yang paling tinggi, paling pertengahan. Biasanya sesuatu yang paling pertengahan, pintu paling pertengahan itu yang paling megah, paling mewah. Itulah surga Firdaus. Di sini terdapat pelajaran sebuah konsep beramal ibadah yang lain. Tadi kalau kita berbicara tentang konsep amal ibadah, bahwasanya beramal ibadah yang penting bagaimana amal ibadah tersebut diterima. Sekarang konsep yang lain, dalam urusan akhirat maka carilah amalan yang paling utama, paling tinggi kedudukannya. Bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalannya paling tinggi, paling utama. Ya. Contoh, kalau minta surga, ada orang pernah saya ceramah tentang surga. Lalu dia tertarik, "Ustaz, saya dulu hanya ingin masuk surga, tapi setelah dengar ceramah alhamdulillah, saya benar-benar ingin masuk surga. Tapi saya tahu, Ustaz, saya ini pemalas. Sukanya nonton TV, nonton YouTube. Kalau nonton YouTube sukanya yang lawak-lawak, stand up comedy. Sukanya yang begitu-begitu, malas Ustaz melihat kajian, malas sholat, malas baca Quran. Tapi saya ingin masuk surga. Bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi saya tahu diri. Maka masukkanlah saya ke dalam surga walaupun hanya di emperan surga." Ini enggak boleh. Harus minta yang paling tinggi. Begitu juga dalam beramal, harus mencari amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam perihal salat. Salat yang paling utama sah pertama. Maka berlomba-lombalah sah pertama. Dalam perihal bersedekah, sedekah yang paling utama adalah bersedekah pada kerabat, pada istri, anak, pada adik, kakak, orang tua, keponakan. Itu lebih utama dibandingkan pembantu di rumah, sopir di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahli." Satu dinar emas yang engkau sedekahkan di jalan Allah, engkau sedekahkan pada orang miskin, engkau sedekahkan untuk memerdekakan budak, engkau sedekahkan kepada istri dan anak-anakmu, lebih besar pahalanya dinar yang engkau sedekahkan kepada anak istrimu. Makanya para suami, jangan menjadi seorang yang bakhil bin syahih. Bakhil itu adalah pelit, medit, koret. Bakhil. Kalau bakhilnya terhadap orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti istri, itu bukan bakhil namanya dalam bahasa Arab. Itu namanya syahih. Pakai shin. Syahih. Bukan sahih, pakai sat. Syahih. Nah, Bu, tunggu aja Bu setelah ini diajak ke mall ya, Bu. Tapi jangan lupa persepatnya saya kasih ya, Bu. Ya. Seperti itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah kepada anak istri lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Bersedekah kepada adik, kakak, paman, bibi, orang tua lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Mencari ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya, "Ayyu shadaqati a'zamu ajran?" Pahala sedekah mana yang paling besar pahalanya? Maka beliau mengatakan, sedekah yang paling besar pahalanya adalah wabda' juhdun muqit wabda' biman ta'ul. Bersedekah saat harta sedikit dan membutuhkan. Ini kalau saya sedekahkan nih enggak tahu besok makan apa. Tapi saya sedekah. Dan bersedekah kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Begitu juga dalam berkurban. Lihat Rasulullah SAW kalau berkurban. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshayn amlahain adhimain saminain aqranain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba jantan kibas, besar, gemuk, bertanduk dan berkulit atau berbulu yang baik, yang baik. Bulu baik itu bagaimana? Di sininya hitam, tangan kakinya hitam, yang selainnya putih. Indah dilihat. Tidak seperti sebagian orang kalau ingin berkurban mencari satu-satu Jabodetabek, mencari sapi yang paling termurah. Akhirnya datang di hari raya kurban membawa sapi setengah kambing. Karena saking kurusnya. Begitu juga umrah haji. Mampu dia untuk yang baik harganya sehingga dia mudah beribadah kepada Allah. Maunya yang murah-murah. Yang 5 juta, 7 juta, 10 juta habis itu ditangkap polisi. Hah? Ada tuh 10 juta sampai Jeddah naik onta ente. Kenapa harus ibadah yang kita berharap pahalanya abadi di surga sekedarnya, sedangkan dunia kita tidak mau yang second-second. Ya, yang bekas enggak mau. Motor bekas enggak mau, mobil bekas enggak mau, istri bekas enggak mau. Maunya yang perawan, cinclong. Sedangkan untuk ibadah kita tidak berusaha yang semaksimal mungkin. Nah, ini perhatian kepada permasalahan surga Firdaus. Kenapa saya menyinggung itu? Taib. Kemudian penulis mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 107 ya. Ini saya ingin mengajari antum tata cara berdalil. Perhatikan. Ini penting. Ini kepada panitia nanti mohon cari cara biar bersih ya. Ya, saya satu bulan kita tidak kajian, bentuk papan tulisnya seperti ini saja. Ya. Cari cara nanti bagaimana biar bersih. Baik, saya ingin ngajari antum cara berdalil. Di dalam pendalilan ada namanya dalil, ada namanya inti pendalilan, ada namanya sisi pendalilan. Kalau kita perhatikan, penulis menyebutkan surat Al-Kahfi, inilah dalil. Quran surat Al-Kahfi ayat berapa? 107. Ya, Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Inti pendalilannya pada ayat apa? Nah, itu. Ayatnya kan innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika apa? Ulaika wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Baik. Inti pendalilannya mana? Kan ini dalil untuk apa? untuk bahwa syarat salah satu diterimanya amal adalah apa? Iman. Ya, inti pendalilan syarat diterimanya amal adalah syarat diterima amal adalah iman. Ini masalah kita. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Inti pendalilannya mana? Itu firman Allah yang berbunyi innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, syarat diterimanya amal adalah iman. Inti pendalilannya. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilan itu maksudnya adalah penjelasan terhadap dalil tersebut. Maka sisi pendalilannya adalah orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyebutkan kata iman sebagai syarat untuk beramal soleh, sehingga dengan iman kemudian beramal soleh mendapatkan surga. Berarti amal ibadahnya diterima karena dijanjikan oleh Allah surga. Begitu selalu dalam permasalahan ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Bisa dibaca ya, kalau tidak bisa terbaca salah papan tulisnya. Ini PR. Saya sih berharap lebih besar papan tulisnya, ya, karena saya sudah tekad di sini kita harus benar-benar ngaji, dan makanya perangkat-perangkat ngajinya harus sebagaimana yang ada di kota saya di Banjarmasin, lengkap dan benar-benar niatan mau ngaji, bukan sekedarnya. Makanya perhatikan nih baik-baik. Ya, lihat selalu dalam masalah ada dalil, kemudian inti pendalilan, yaitu mana poin pada dalil tersebut yang dijadikan sebagai dalil. Yang kedua, yang ketiga, yang paling penting, sisi pendalilan. Sisi pendalilan ini yang kadang-kadang orang salah. Nah, agar benar sisi pendalilannya dari mana? Dari pemahaman para salafus saleh. Saya beri contoh. Berzikir berjamaah. Permasalahannya berzikir berjamaah. Dalil yang mereka pakai apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41. Dalilnya itu surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, yang lain pada nangis disorot kamera. Masuk TV. Berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, kemudian yang lain pada mengikutinya. Subhanallah. Walhamdulillah. Ya, satu istiqlal gimana enggak menggema itu. Maka banyak yang nangis. Tapi bukan itu ukuran dari amal ibadah diterima atau tidak. Lihat dalilnya surat Al-Ahzab ayat 41. Inti pendalilannya mana? Udzkurullah. Berzikirlah kalian seluruhnya. Ini kan jamak berarti seluruhnya. Baik. Kemudian sisi pendalilannya bagaimana? Allah di sini memanggil wahai orang-orang beriman, berarti jamak. Wah, berarti boleh Ustaz. Dzikir berjamaah, sisi pendalilannya yang keliru. Apakah setiap Allah memanggil dengan jamak berarti harus dikerjakan secara bersama-sama? Tidak. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa tentang bahwa tidak semua yang jamak menunjukkan secara bersama-sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian tidak, jika kalian umum tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kalian mengawininya, maka kawinilah oleh kalian seluruhnya wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Ini jamak, berarti kita seluruhnya harus nikahnya 2, semua di kita 2, 3, 4 seluruhnya berdasarkan kaedah yang mereka pakai. Paham maksudnya? Jadi tidak semua perintah Allah yang jamak menunjukkan harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini harus ada dalil, kemudian inti pendalilan, kemudian sisi pendalilan. Nah, kita sudah dapat dalilnya. Dalilnya itu surat Al-Kahfi ayat 107. Inti pendalilannya mana? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, menunjukkan bahwa iman syarat diterimanya amal. Karena setelahnya Allah menyebutkan wa amilus salihah. Sisi pendalilannya bagaimana? Orang yang beriman kemudian beramal saleh, maka bagi mereka mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus. Baik, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Di sini inti ini dalilnya. Ini dalilnya. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Katakan wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah. Inti pendalilannya mana? Aku beriman. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar beriman. Lalu setelah itu istiqamah beramal saleh. Menunjukkan bahwa syarat amal saleh adalah apa? Iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang lain, agak cepat sedikit, waktunya sempit. Dalil yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 124. Dan semestinya ayat ini yang lebih cocok dijadikan sebagai dalil. An-Nisa ayat berapa? 124. Lihat ayatnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalilnya surat apa? An-Nisa 124. Inti pendalilannya kata-kata apa? Wahwa mukmin, dan dia beriman. Sisi pendalilannya mana? Bahwa barang siapa yang beramal, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya dan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi itu harus ada dalil, inti pendalilan, sisi pendalilan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baru syarat pertama ya. Syarat pertama. Ustaz sih kebanyakan mukaddimah. Bodoh amat. Kita selesainya kitab ini enggak tahu. Ini kitab kecil tapi selesainya lama ya. Mungkin Dajjal datang belum selesai. Baik, ada pertanyaan? Bagi yang melihat di akun saya, tidak melihat papan tulis, di akun apa namanya? Facebook apa? Mahadha. Silakan lihat di akun Facebook Mahadha. Saya pernah mendengar hadis ada sawah dari seseorang yang dihujani sendirian, padahal di sekitarnya dilanda kekeringan. Ternyata Allah berikan hal tersebut. Karena sepertiga hasilnya untuk sedekah, sepertiga untuk nafkah, dan sepertiga untuk pengembangan usaha. Saya ingin terapkan itu. Pertanyaan saya, bolehkah yang sepertiga sedekah itu saya bagikan untuk istri, anak, dan keluarga? Saya padahal saya juga sudah sepertiga untuk nafkah. Ya, begini, ini hadis sahih. Jadi ceritanya hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang yang melihat hujan itu turun hanya pada sebuah kebun. Orang ini heran, kenapa hujannya cuma turun kepada sebuah kebun? Air yang turun pun turun kepada sebuah kebun. Ternyata di dalam kebun tersebut ada seorang petani. Hadis sahih, riwayat Muslim. Seorang petani ini ditanya, benarkah apakah engkau yang bernama si fulan? Karena ada suara dari langit bahwa isqi hadiqata fulan. Artinya siramilah kebunnya si fulan, disebutkan namanya. Kemudian orang ini mengikuti air tersebut. Kemudian di dalam kebun tersebut mendapati seseorang. Kemudian ditanya, apakah engkau yang bernama si fulan? Orang ini bingung, kenapa engkau tahu namaku? Maka sungguh aku telah mendengar suara bahwa hujan ini diperintahkan untuk menyirami hanya kebunmu. Apa amalanmu? Maka orang ini mengatakan, tidak ada amalan lain kecuali sepertiga untuk aku sedekahkan, sepertiga untuk aku nafkahkan, sepertiga untuk pengembangan. Nah, pertanyaan beliau ini, nafkahkan artinya nafkah pemberian yang wajib diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab seperti istri, anak-anak. Baik, itu sepertiga sudah ya. Nah, sepertiga lagi untuk sedekah. Dia ingin katakan lagi, sedekah ini boleh juga enggak kepada anak istri lagi? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya adalah lebih baik kalau sudah diberikan anak istri nafkah, maka dia berikan sedekah kepada yang lebih berhak dari fakir dan miskin. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin" dan sampai akhirnya. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Dan di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak untuk orang-orang yang minta-minta dan orang yang miskin yang disempitkan rezekinya. Allahu a'lam. Nah, dalam lain tadi dikatakan bahwa membaca Al-Fatihah wajib dalam sholat. Rukun, bukan wajib. Apa? Rukun. Hati-hati istilahnya ya. Kalau wajib, berarti kalau ada imam tidak baca Al-Fatihah, dia bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa. Itu bedanya rukun dengan wajib. Kalau wajib ketinggalan, bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun ketinggalan, maka tidak sah sholatnya. Saya beri contoh. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Kemudian, Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar sujud. Lupa rukuk karena dimarahin bini tadi. Lupa rukuk dia. Maka ini rakaatnya tidak dianggap. Lalu bagaimana sujudnya? Bagaimana sholatnya? Ya sudah, dia lanjutkan. Dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian dia rakaat yang kedua. Dan rakaat yang pertama dianggap batal. Kalau seandainya dia sudah sujud tanpa ruku, maka rakaat pertama dianggap batal. Kenapa? Karena dia ketinggalan. Ketinggalan apa? Rukun. Beda hal kalau ketinggalan wajib, seperti ketinggalan tahiyatul ula, tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Dia rakaat kedua langsung bangun, padahal sholat maghrib. Langsung bangun ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Maka ini bisa ditambal dengan sujud syahwi. Karena tahiyat atau tasyahud awal adalah hukumnya wajib. Maka saya benarkan pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa membaca Al-Fatihah rukun, bukan wajib ya, rukun dalam sholat. Apakah sah sholat kita ketika menjadi makmum, sholat dan tidak membaca Al-Fatihah karena imam sudah membaca. Ini khilaf di antara ulama. Permasalahan makmum membaca Al-Fatihah khilaf di antara ulama dari mulai semenjak para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan makmum membaca sebagaimana imam membaca. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Ada yang mengatakan makmum tidak membaca sama sekali. Ini sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan makmum pada sholat-sholat yang dikeraskan suaranya, maka makmum tidak membaca. Dan pada sholat-sholat yang dilirihkan suaranya, maka makmum membaca. Dan pendapat yang ketiga yang saya lebih condong kepadanya, berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat, kemudian beliau di belakang beliau ada yang ikut membaca. Kemudian bacaan beliau seperti ada kontranya. Akhirnya bacaan beliau keliru-keliru. Setelah selesai sholat, beliau berkata kepada makmum yang di belakang, "Mali unaza'u fil Qur'an. Kenapa ada yang menandingiku di dalam bacaan Al-Qur'an di dalam sholat?" La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan itu membaca di belakang imam kecuali kalau surat Al-Fatihah. Nah, ini menurut jumhur, kecuali surat Al-Fatihah inilah, maka surat Al-Fatihah berhak dibaca makmum. Dan nanti jumhur terjadi lagi perbedaan pendapat. Kapan bacanya? Apakah sama-sama dengan imam? Apakah imam setelah selesai? Waladhalin. Ya, kemudian imam berhenti sebentar, disitulah makmum baca. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan membaca surat Al-Fatihah inda sakatatil imam, ketika imam berhenti pada ayat-ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Di situ makmum baca Malik yaumiddin. Ada pendapat seperti itu. Jadi jumhur sendiri berbeda pendapat dalam pendapatnya. Paham ya? Baik. Mana yang lebih kuat? Seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau imamnya suaranya yang keras seperti sholat maghrib, isya, subuh, maka makmum tidak membaca kecuali pada rakaat ketiga dan keempat, maka makmum membaca karena suaranya lirih. Adapun kalau seandainya sholat zuhur, asar, maka makmum membaca karena suaranya lirih. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ustaz, dalilnya mana? Kita teruskan hadis tadi. Kemudian akhirnya sahabat Nabi tetap membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan la taf'aluh. Jangan kalian kerjakan seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makmum tidak membaca ketika imamnya membaca suara yang keras. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup? Enggak apa-apa. Saya mau bertanya di luar tema, bolehkah mengqadhakan kuasa ibu saya yang masih ada hidup? Ibu saya sudah berusia 70 tahun, sudah tidak mampu membayar puasa yang dulu tertinggal. Perhatikan baik-baik. Seseorang boleh tidak puasa, seperti wanita yang haid dan nifas tidak boleh puasa dan wajib berbuka, dan dia mengqadha di lain hari. Satu, wanita yang boleh tidak berpuasa haid, wanita yang menyusui dan hamil. Tadi haid dan nifas, wanita menyusui dan hamil, maka dia boleh tidak berpuasa kalau tidak sanggup. Boleh tidak berpuasa kalau tidak sanggup. Dan pendapat yang lebih kuat, dia mengqadha di lain hari. Karena dia bagaikan orang sakit sementara, kemudian dia sehat. Nanti dia mengqadha di lain hari. Orang tua, baik laki-laki perempuan, tidak sanggup untuk puasa seperti 70 tahun ini. Tidak sanggup untuk puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Lalu apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah yaitu it'amu asyarati masakin. Fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah. Fidyah itu memberikan kepada seorang fakir miskin. Setiap fakir miskin dia berikan sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Seberapa dia berikan? Ada dua cara memberikan kepada fakir miskin. Satu kali makan dengan makanan siap santap, ada nasinya, ada lauknya. Satu kali makan, satu piring. Setiap kali dia tidak berpuasa, satu piring. Ada cara yang kedua, yaitu dia berikan setengah sa', 1,3 liter beras. Dia berikan kepada seorang fakir miskin, sehari dia tidak puasa. Kalau 2 hari berarti 2,6 liter. Kalau 3 hari terus seperti itu. Ini bagi siapa yang tidak berpuasa dan dia tidak sanggup untuk berpuasa. Seperti orang sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya. Dan seperti orang yang tua renta yang tidak sanggup untuk berpuasa. Dan ini yang terjadi kepada Anas bin Malik bin Nadhr radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau ketika sudah tua, maka beliau membayar fidyah. Nah, seperti itu. Nah, cuma yang jadi permasalahan di sini ada pertanyaannya, bahwa sudah tidak mampu membayar puasa yang dulu tertinggal. Berarti ibu ini saat dulu masih ada apa? Hutang puasanya. Nah, hutang puasanya apa dulu? Kalau seandainya hutang puasanya adalah hutang puasa yang syar'i, maka boleh dilakukan qadha atau bayar fidyah. Kita lihat nanti. Saya beri contoh. Ibu ini 70 tahun umurnya. Dulu ketika kuliah umur 25 tahun enggak puasa karena malas. Maka ini bukan hutang puasa. Ini dosa. Adakah qadha orang seperti ini? Juga kawan-kawan yang hadir di sini yang mungkin baru hijrah, dulunya ketika SMA sudah baligh atau ketika kuliah sudah baligh enggak puasa. Ya, tidak puasa. Maka pada saat itu apakah dia wajib mengqadha? Maka jawabannya tidak wajib. Karena dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Tidak wajibkah dia mengqadha? Tidak. Tidak wajibkah dia bayar fidyah? Tidak. Tidak wajibkah dia bayar kafarat? Tidak. Dia hanya bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dan wajib bertobat. Dan harus takut dari dosanya. Dan jangan mengatakan, cuma tobat kah Ustaz? Bukan cuma. Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan, anna man taraka siyama Ramadhan bighairi udhrin amdan bighairi udhrin fahuwa indal ulama syarrun minaz zani wa min mudnil khamr. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka menurut para ulama dia lebih buruk daripada tukang zina, lebih buruk daripada kecanduan minuman keras. Wa yashukuna fi islami wa yadhunnuna bi zandaqata wa al-hilal. Dan para ulama meragukan keislamannya dan para ulama mengira dia adalah orang yang zindiq. Zindiq itu munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kafir. Dan para ulama mengira dia orang yang ateis. Ini bahayanya. Yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Baik. Nah, hutang yang dimiliki oleh nenek 70 tahun itu apakah itu? Kalau seandainya itu, maka tidak wajib dia mengqadha. Tapi kalau seandainya hutang yang dimaksud adalah seorang wanita haid, lalu dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan selanjutnya, haid lagi, tidak mengqadha lagi. Ini kan banyak nih anak-anak perempuan karena tidak, karena minim agama, minim tentang keutamaan puasa, akhirnya dia remehkan. Bahkan ibunya kadang-kadang juga, biarin aja Ustaz, kasihan dia masih kecil Ustaz. Kan gitu. Anak-anak SMP kadang-kadang, bahkan di zaman sekarang banyak anak-anak dewasa karbitan. Kenapa? Karena yang dia lihat, yang dia dengar untuk orang dewasa semua. Instagram yang dia lihat, TV yang dia lihat, akhirnya dia dewasa karbitan, cepat haidnya. Padahal baru kelas 5 SD. Maka orang tuanya kasihan. Harus mengkodok Ustaz di luar Ramadan, kasihan Ustaz. Baru kelas 5 SD. Akhirnya padahal dia sudah wajib karena sudah haid. Akhirnya dia tidak kodok. Kemudian terus tidak kodok, terus tidak kodok. Nah, kalau itu hutangnya, kalau yang dimaksud itu hutangnya, dia wajib puasa. Nah, Ustaz, kalau seandainya dia sekarang 70 tahun enggak sanggup puasa bagaimana? Kalau itu yang dimaksud hutangnya, paham sampai sini maksud saya? Kalau itu yang dimaksud hutangnya, maka berarti anak-anaknya boleh mempuasakan atasnya. Karena dia tidak sanggup lagi. Dan ketidaksanggupannya bukan ketika dia tua. Ketidaksanggupannya karena dia meremehkan. Tapi dia punya hutang. Punya hutang di masa muda. Hutang puasa. Paham ini Pak Ehon? Nah, kalau seandainya hutangnya itu pas dia tua ini, maka bayarlah dia apa? Fidyah. Bayar fidyah. Begitu rinciannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.